fata, hatiku jadinya merana berputus asa. Merindukan di kau yang tiada terbayang setiap masa. Oh, begini akhirnya kasih memutus cinta. Apakah aku berdosa? Aduh, derita menanggung rindu. Bila ku terkena akan masa yang silam, mata berinai. Oh, risaulah hatiku dan musnah harapanku. Namun ku doakan di kau selalu bahagia.